Kita lanjutkan membaca kitab Bahjatu Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdul Rahman Ibn Nasir Asy'adi rahimahullah. Kita sampai pada hadis yang ke-44. Ya, Bas. Masih 44 ya. Yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata al-'abdu," di dalam riwayat yang lain, "Idza mata al-insanu inqata 'amaluhu illa min salasin." Apabila seorang hamba, dalam lafaz yang lain, apabila seorang manusia itu meninggal, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga perkara. Kalau seorang itu mati, maka amal perbuatan yang dia kerjakan terputus kecuali dari tiga perkara. Pahala dari tiga perkara ini terus mengalir walaupun orangnya sudah meninggal. Qala sadaqatin jariyatin. Yang pertama, sadaqah jariyah. Dan ini sudah dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Asy'adi rahimahullah, maksud dan perkara-perkara yang terkandung di dalam kalimat sadaqah jariyah, yaitu sesuatu yang manfaatnya terus ada. Manfaatnya terus ada, seperti wakaf, baik itu wakaf tanah, baik itu wakaf bangunan, baik itu wakaf-wakaf yang lain, yang manfaatnya terus bisa diambil, terus bisa memberikan manfaat. Qala au ilmin yuntafa'u bihi. Yang kedua, yang amalan itu terus memberikan manfaat bagi pelakunya adalah ilmu yang diambil manfaatnya, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, apakah itu ilmu ad-din secara khusus, ilmu agama, ataukah ilmu-ilmu yang lain yang itu terus memberikan manfaat kepada manusia secara umum dan kepada pemiliknya secara khusus. Qala waladin salihin yad'u lahu. Yang ketiga, atau anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Atau anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Ini tiga perkara. Yang tiga perkara ini manfaatnya, pahalanya terus mengalir walaupun pelakunya ini sudah meninggal. Di dalam lafaz yang lain, hadis ini riwayat Imam Muslim. Di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar rahimahullah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami, hadis nomor 3602, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sab'un tajri lil abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabrihi. Ada tujuh perkara yang pahala tujuh perkara ini terus mengalir kepada seorang hamba, yaitu orang yang melakukannya, orang yang mengamalkan tujuh perkara tersebut. Pahala terus mengalir setelah kematian pelakunya, dalam keadaan dia berada di kuburnya, sudah meninggal. Tujuh perkara, yang pahala dari tujuh perkara ini terus mengalir walaupun pelakunya sudah meninggal, sudah dikubur. Apa itu yang pertama? Man 'allama 'ilman. Yang pertama, orang yang mengajarkan ilmu. Secara khusus ilmu agama. Ilmu din. Orang yang mengajarkan ilmu apapun, apakah itu ilmu membaca Al-Qur'an, apakah itu ilmu hadis, apakah itu ilmu fikih, apakah itu ilmu adab, ilmu akhlak, dan lain sebagainya. Orang yang mengajarkan ilmu, pahalanya terus mengalir. Qala au qara nahrun. Yang kedua, orang yang mengalirkan sungai. Mengalirkan apa? Sungai, saluran air. Mungkin di tempat kita seperti apa? Untuk membuat saluran pengairan. Ya, saluran apa? Pengairan dialirkan ke sawah atau ke ladang untuk penghijauan atau yang semisalnya. Pelakunya terus mendapatkan pahala. Terus mendapatkan apa? Pahala. Qala yang ketiga, au khafara bi'ran. Atau yang menggali sumur. Sumur untuk kepentingan umum, untuk orang banyak. Menggali sumur atau membikin sumur. Baik dia sendiri yang melakukannya atau dia yang membiayainya. Dia yang mengusahakannya. Pahalanya terus mengalir. Qala au gharisa nakhlan. Atau yang menanam pohon kurma. Menanam pohon kurma untuk kepentingan umum, bukan untuk dirinya sendiri. Kalau tempat kita semacam apa? Pohon yang ada di pinggir jalan yang ditanam untuk kepentingan umum. Qala yang ke berapa? Kelima, au bana masjidan. Atau membangun masjid. Dan masjid untuk kepentingan umum, untuk ibadah. Sehingga dalam riwayat yang lain, waloka miskatil kuto. Walaupun masjid itu seperti sarang burung, artinya kecil. Cuma apa? Masjid yang kecil. Di tempatnya disebut dengan musola. Pahalanya terus mengalir. Baik dia yang membangun atau dia yang membiayai pembangunan. Qala awwarisa mushafan. Yang ke-6, atau mewariskan mushaf. Bahasa kita mewakafkan mushaf. Membeli mushaf kemudian diwariskan, diberikan ke masjid-masjid untuk kaum muslimin. Ini pahalanya terus mengalir, kata Rasulullah. Yang ketujuh, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Yang ketujuh, atau meninggalkan seorang anak yang anak ini memintakan ampun untuk dia setelah kematian dia. Dan dalam hadis yang pertama disebut anak yang soleh. Kenapa? Kata Asy'ib bin Utsaimin rahimahullah, hanya anak yang solehlah yang mau memintakan ampun untuk kedua orang tuanya. Hanya anak soleh. Bukan anak yang pinter, bukan anak yang cerdas, bukan anak yang kaya, tapi anak yang soleh. Dan kata soleh ini mungkin mencakup dia juga kaya, dia juga pinter, dia juga beradab, dan seterusnya. Tapi belum tentu anak yang kaya ini soleh. Belum tentu. Maka anak yang mau dan mampu mendoakan kedua orang tuanya adalah hanya anak yang soleh. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis yang pertama, awwaladin solehin, atau anak soleh. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk anak soleh, dan menjadikan anak-anak kita termasuk anak-anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk kita semua. Hadis dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Di dalam hadis yang kedua ada 7 perkara yang pahalanya mengalir, sedangkan hadis yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ada 3 perkara. Ada 3 perkara dan semuanya kalau diringkas semuanya ada berapa? Ada 7 perkara tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullah, kita lanjutkan penjelasan dari Syaikh Abdul Rahman rahimahullah. Asari, yang pertama sudah kita baca yang berkaitan dengan sedekah jariyah. Asani, al-ilmu alladhi yuntafa'u bihi min ba'dihi. Yang kedua adalah ilmu yang yuntafa'u bihi, yang diambil manfaatnya, yaitu ilmu yang bermanfaat. Min ba'dihi, dari setelahnya, sepeninggal dia, ilmu tersebut terus bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Qala kal ilmi alladhi allamahu talabata almusta'iddina lil ilmi. Seperti ilmu yang dia ajarkan ilmu tersebut kepada para penuntut ilmu atau labah, para santri, murid, al-musta'iddina, yang mereka siap, santri siap belajar, atau murid yang memang tujuannya dan keinginannya adalah untuk belajar, lil ilmi, untuk menerima atau menimba ilmu tersebut. Jadi ngajari santri, apakah itu santri pondok, termasuk santri TPA, atau termasuk murid, dan yang semisalnya, ini pahalanya terus mengalir. Qala wal ilmu alladhi, awal ilmi alladhi nasarahu bainan nas. Yang kedua, ilmu yang dia sebarkan di antara manusia. Berarti apa? Dengan dakwah, khutbah, ceramah, ya, dan yang semisalnya. Ini termasuk apa? Ilmu yang bermanfaat. Makanya siap-siap antum untuk menjadi orang yang menyebarkan ilmu, ya, untuk menjadi khatib, untuk menjadi dai yang menyebarkan ilmu di kalangan manusia. Qala wal kutubil ladzi sannafaha fi asnafil ulumin nafi'ah. Dan kitab-kitab yang dia telah mengarangnya pada jenis-jenis ilmu, ilmu yang bermanfaat. Mengarang kitab atau menulis kitab kemudian disebarkan kepada manusia. Dan nanti tolong diingatkan nanti Mas Rahmat ketika musyawarah, kayaknya kemarin kita punya PR untuk menyebarkan buletin, ya. Ya, masih kan? Buletin belum kita sebarkan karena ada kasus corona sehingga tidak bisa disebarkan. Nanti kalau musyawarah diingatkan, termasuk menyebarkan buku apa? Dzikir pagi dan dzikir sore, ya. Nanti diingatkan, insyaallah masih dalam kardus, ya. Insyaallah. Itu kewajiban kita yang kemarin sudah dibeli oleh ikhwah, yang itu harus kita sebarkan. Ini termasuk apa? Menyampaikan ilmu yang bermanfaat, ya, menyampaikan ilmu yang bermanfaat, termasuk menyebarkan ilmu, walaupun sekedar apa? Memberikan, tidak mengajar, tidak khutbah, ya, tidak ceramah, tapi memberikan ilmu dengan memberikan apa? Buletin. Cuma menyodorkan, nun sewu, ini ada buletin barangkali berkenan untuk membaca. Itu sudah apa? Termasuk memberikan ilmu yang bermanfaat. Qala wa hakadha kullu ma tasalsala al-intifa'u bi ta'limihi, dan demikian juga seluruh apa yang tasalsul, bermata rantai, berkaitan al-intifa, manfaat itu bi ta'limihi, dengan mengajarkannya. Semua perkara yang berkaitan dengan apa? Menyebarkan ilmu yang bermanfaat tadi. Yang berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat tadi, baik dengan mengajarkannya mubasyaratan secara langsung dengan ceramah, dengan khutbah, ya, atau dengan diskusi, au kitabatan, atau dengan kitabah, dengan menulis, mungkin kitab, buletin, apalagi termasuk surat, ya, memberikan surat sebagaimana Rasulullah berdakwah dengan apa? Surat. Sebagaimana para ulama juga apa? Dengan surat, menulis surat. Seperti risalah Hamawiyah, risalah Tadmuriyah. Ini surat, karena ada pertanyaan kemudian dijawab. Ya. Seperti juga ada wadawa, ini dengan pertanyaan kemudian dijawab dengan apa? Memberikan surat. Qala fa inna ajrahu jarin ali, maka sesungguhnya pahalanya baik itu dengan mengajar secara langsung, ya, ceramah langsung, atau dengan memberikan kitab atau menulis kitab, pahalanya jarin, terus mengalir alihi kepadanya. Pahalanya terus apa? Mengalir. Fakam min ulama'a hudatin lahum mi'atun minasinin, dan berapa banyak dari para ulama hudatin yang mereka memberikan petunjuk, lahum bagi mereka mi'atun, beratus-ratus minasinin, dari tahun. Wa kutubuhum musta'malatun, dan kitab-kitab mereka dipakai. Kitabnya Imam Syafi'i, Ar-Risalah namanya. Al-Imam Syafi'i tahun berapa? Sudah berapa ratus tahun kitabnya dipakai. Al-Um, kitabnya Al-Imam Syafi'i, beliau sudah berapa ratus tahun yang lalu kitabnya dipakai sampai sekarang. Imam Bukhari, Imam Muslim, dan para a'imah yang lain, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang kemarin tahun berapa, Bas? Syekhul Islam? Muridnya yaitu Ibnul Qayyim tahun berapa? Siapa yang ingat? Tahun 600-an, ya? Ya. Tahun 600-an. Tahun 600 sampai sekarang sudah berapa tahun, Kil? 600 sampai 2020 sudah berapa ratus tahun? Sudah lama sekali, beratus-ratus tahun, bahkan ribuan tahun. Kitabnya apa? Sekarang masih dipakai. Berarti apa ini? Ilmu yang bermanfaat. Kalau Imam Syafi'i sudah ribuan tahun, 2000-an kurang lebih tahun. Kurang lebih, ya. Atau 1000 lebih. Tetapi kitab masih dipakai. Wa talamizuhum qad tasalsala khairuhum, dan murid-murid mereka sungguh telah tasalsul, bermata rantai, berkesinambungan apa? Kebaikan mereka terus sampai sekarang. Ya. Mereka punya murid, muridnya punya murid, terus sampai sekarang manfaatnya. Demikian juga kitab yang mereka tulis, dibaca oleh seorang, orang itu menyampaikan, manfaatnya terus berkesinambungan sampai sekarang, ila yaumil qiyam, sampai hari kiamat. Terus apa? Berkesinambungan. Wadzalika fadlullah, dan yang demikian adalah keutamaan dari Allah. Di sini menunjukkan apa? Keutamaan ilmu yang bermanfaat dan keutamaan menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Maka bergembiralah antum. Ya, bersyukurlah antum. Apa? Antum ditempatkan pada tempat untuk belajar. Belajar mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Yang antum nanti punya kewajiban untuk menyampaikan ilmu yang bermanfaat itu. Dan antum akan mendapatkan keutamaannya. Apa? Pahala yang terus mengalir. Mengalir untuk antum sendiri dan juga mengalir untuk orang tua antum semua. Untuk orang tua kita terus mengalir. Kita mendapatkan kebaikan, orang tua juga mendapatkan kebaikan. Kebaikan untuk diri kita secara khusus, dan yang sekarang bisa kita dapatkan adalah untuk memperbaiki diri-diri kita, memperbaiki budi pekerti dan akhlak kita, memperbaiki adab-adab kita. Itu manfaat yang sekarang bisa kita rasakan. Ilmu dipelajari sebagaimana yang berlalu untuk diapakan? Diamalkan. Dan itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diamalkan, itulah ilmu yang bermanfaat. Kemudian itu diajarkan, antum mendapatkan manfaat dari ilmu itu sendiri. Antum mengajarkan, antum mendapatkan manfaat dari orang yang mengamalkan ilmu yang didapat dari antum, dan seterusnya. Sehingga kebaikan, pahala terus akan kita dapatkan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk mereka, orang yang memperbaiki diri dengan ilmu dan orang yang menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Demikian juga semua perkara yang berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat, ya, termasuk belajar murojaah, ya, belajar bersama, ya, termasuk apa? Membiayainya. Ini dalam rangka mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Qala rahimahullah. Ats-tsalitsu, yang ketiga. Al-waladu shalihu, anak soleh. Kalau orang yang soleh dulu apa, Khalid? Orang yang soleh itu apa? Orang yang apa? Sudah lupa apa belum ingat? Apa, Fis? Anak soleh itu, orang yang soleh itu apa? Kata soleh itu apa? Apa, Dar? Orang yang soleh, kalau ini kan anak soleh. Kata soleh, apa maknanya? Apa dulu, Sam? Sudah ingat? Bas? Orang yang menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak-hak hamba Allah, itu orang soleh. Anak yang soleh berarti menunaikan hak Allah, menunaikan hak hamba Allah, menunaikan hak nabinya, menunaikan hak orang tuanya, menunaikan hak saudaranya, dan seterusnya. Qala waladu sulbin au waladu ibnin au bintin zakarun au unta. Anak soleh di sini apa? Waladusul bin. Apa waladusul bin? Anak kandung. Jadi anak, anak kandung. Qala aw waladu ibnin, atau anaknya anak laki-laki. Berarti siapa ini? Cucu dari anak laki-laki. Aw bintin, aw waladu bintin, atau anak laki-lakinya anak perempuan. Cucu dari anak perempuan. Ini termasuk anak. Berarti manfaat anak ini kepada siapa? Kepada bapaknya, kepada orang tuanya, termasuk ibunya, kepada kakek dan neneknya. Kepada siapa? Kakek dan neneknya. Zakarun, baik dia laki-laki, au unsa, atau perempuan. Kalau disebut walatun, loh, terus anak perempuan bagaimana? Ya, masuk kata walat. Anak perempuan masuk badannya. Jadi anak ini mungkin laki-laki, mungkin perempuan. Yantafi'u waliduhu bisolahihi wa du'aihi. Orang tuanya bisa mengambil manfaat atau mendapatkan manfaat dengan kebaikan anak dan doanya anak. Orang tua bisa mengambil manfaat dengan apa? Kebaikan anak dan doanya anak. Sebagaimana Rasulullah mengatakan apa? Yurfa'u darajatul abdi yaumal qiyamah. Diangkat derajatnya seorang hamba pada hari kiamat. Sehingga orang ini bertanya, min aina hadza? Dari mana ini? Kok saya diangkat derajatnya? Ini dari mana? Kila dikatakan, bistighfari waladika, dengan sebab permintaan ampun anakmu. Dengan sebab apa? Anak memintakan ampun untuk orang tuanya. Berarti apa? Orang tua mendapatkan manfaat dengan sebab anak memintakan ampun. Maka dalam hadis, awwaladin salihin yada'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Dalam hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar rahimahullah, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, atau meninggalkan anak yang anak ini mintakan ampun untuk dia, untuk orang tuanya, setelah kematian dia. Anak memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya dengan kebaikan siapa? Anak dan doa anak. Fa huwa fi kulli waqtin yad'u li walidayhi bil maghfirati war rahmah. Maka dia, yaitu anak, pada setiap waktu mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya dengan ampunan dan rahmat. Di sini menunjukkan mendoakan kebaikan untuk orang tua, memintakan ampun untuk orang tua, ini bukan hanya 7 hari ya, biasa di kampung, atau 40 hari, atau 100 hari, atau berapa? Hah? Berapa Mas Tri? Katanya mendak pisan. Ya, mendak pisan itu kurang lebih 1 tahun ya. Kemudian mendak pindu berapa tahun? 2 tahun. Kemudian yang terakhir apa? Nyebu, ya sudah, kalau sudah sewu sudah habis, tidak ada 2000 ya, yaitu pendak ping telu ya, ya 1000 hari yaitu 3 tahun kurang lebih. Bukan hanya waktu-waktu itu, kata beliau apa? Fi kulli waktin, setiap waktu. Maka doakan kebaikan untuk orang tua kapan? Ketika sholat, ketika duduk, ya. Ketika antum belajar, doakan kebaikan. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Cukup dengan doa seperti sudah mendoakan kebaikan. Tidak perlu mengumpulkan orang banyak. Ya. Tidak perlu pesan ini dan pesan itu. Ya. Duduk sambil mendoakan. Setiap waktu. Itulah anak yang soleh. Setiap waktu mendoakan ampunan, rahmat untuk kedua orang tuanya. Qala wa rafid darajati wa khusulil masubat. Dan juga apa? Memintakan kepada Allah untuk diangkat derajatnya dan mendapatkan balasan pahala dan ganjaran dari apa yang dikerjakan. Itulah anak yang soleh. Mintakan ampun, mintakan rahmat, mintakan derajat orang tua diangkat. Demikian juga mendapat ganjaran dan pahala dari apa yang dikerjakan. Qala wa hadhil madkurah fi hadzal haditsi hiya madmunu qawlihi ta'ala. Dan apa yang disebutkan di dalam hadis ini itu adalah kandungan dari firman Allah Ta'ala, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Inna sesungguhnya kami, nahnu. Ini sebagai apa kok? Inna nahnu ini sebagai apa ini Sam? Sebagai apa ini? Inna nahnu nuhyil mauta. Kalau i'rab itu lah sebagai apa? Sebagai apa Bas? Sebagai taukid, sebagai penguat. Inna nahnu, sesungguhnya kami. Karena asalnya kalimat inna nuhyil mauta. Sesungguhnya kami apa? Menghidupkan orang yang telah mati. Kemudian ada nahnu. Nahnu taukid dari dhamir na pada inna. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami tulis apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan. Wa atharahum, dan apa? Athar peninggalan mereka semua. Qala fa ma qaddamu, maka apa yang mereka kerjakan, huwa ma basharuhu minal a'mali ahsanah aw sayyi'ah, yaitu apa yang mereka lakukan secara langsung dengan tangan-tangan mereka, dengan anggota badan mereka, dari amal-amal baik yang baik maupun yang jelek. Jadi apa yang mereka lakukan sendiri, ini apa? Ma qaddamu, yang mereka lakukan. Wa atharuhum, wa atharuhum, kata beliau, ma tarattaba ala a'malihim, apa yang berkaitan dengan amal perbuatan mereka. Mimma amilahu ghairuhum, dari apa yang telah dikerjakan oleh selain mereka, yang dilakukan oleh anaknya, dilakukan oleh muridnya, dan seterusnya. Au intafa'a bihi ghairuhum, atau telah mengambil manfaat atau mendapatkan manfaat dengannya, dengan apa yang dilakukan selain mereka. Jadi selain yang mengamalkan, mengambil manfaat dari apa yang dia kerjakan. Ini athar. Kata beliau dalam hadis ini, atau hadis ini kandungan dari ayat tersebut. Allah alam bisawab, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.